bersama Pantura Live Music BD Happy Production. Kiranya siang ini kembali bersama Pantura Live Music. Soal siap goyang YKS ya, bersama Pantura siang hari ini. Oplosan, oplosan, oplosan.